بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan baru dari risalah Idhaful Khalaf. Kalau sebelumnya penjelasan tentang bantahan terhadap pihak-pihak yang mengingkari sunnah, sekarang yang akan kita kaji adalah larangan tasyabbuh bil kufar. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu 'anittiba'i sananil yahudi wan nasara. Larangan mengikuti sanan al-yahud dan nasara. Wat tashabbuhi bihim, dan larangan tashabbuh menyerupai mereka. Dibaca sanan. Taib. Terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, cukup banyak pembahasan yang diangkat. Yang pertama adalah larangan tasyabbuh. Larangan menyerupai tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Terkait dengan larangan ini, barakallahu fikum, ada beberapa ibarah takbir dalam syariat yang semuanya mengandung makna larangan. Yang pertama ialah at-tashrih bin nahyi an tashabbuh. Adanya penegasan larangan menyerupai orang-orang kafir. Hadisnya pernah kita baca di risalah ini, hadis yang ke-30 halaman 70, ketika membahas tentang kerendahan dan kehinaan yang menimpa orang-orang yang menyelisihi sunnah. Pada bagian akhir hadis yang kita baca yang ke-30 dalam buku ini ada kata-kata wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Lafaz ini secara teks hadisnya itu mengandung dzam, celaan, larangan. Meskipun juga bisa dimaknakan dengan madah, sanjungan, pujian. Tergantung dengan siapa, siapa yang ingin dia serupai, tasyabuhnya dengan siapa. Kalau tasyabuh dengan kaum kuffar, tasyabuh dengan kaum musyrikin, maka tercela. Kalau tasyabuh dengan ashabul ahwa wal bid'ah, maka tercela. Kalau tasyabuhnya dengan kaum fusaq, orang yang fasik, orang yang fajir, ahlul ma'siyah, maka tercela. Dan itu yang dimaukan dengan hadis ini secara makna umumnya. Meskipun juga bisa dimaknakan dengan makna yang terpuji. Ketika ditasyabbuh dengan kaum muttaqin, dengan kaum salihin, maka termasuk orang baik. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum dari kalangan orang yang saleh, yang bertakwa, ahlu sunnah, maka termasuk golongan orang yang baik tadi. Tapi jarang dimaknakan ke arah sana. Umumnya dimaknakan ke arah yang pertama tadi. Yang pertama, langsung ada penegasan, ancaman, larangan tasyabbuh dengan lafaz tasyabbuh. Yang kedua, ta'bir yang kedua, sifat yang kedua ialah yang akan kita baca nanti pada hadis risalah ini. Larangan mengikuti sanan, jejak langkah, model-model kehidupan, ya, jalan yang ditempuh oleh al-Yahud wa Nasara dan oleh Persia dan Romawi. Nah, akan kita kaji pada buku ini insyaallah taala. Itu lebih luas lagi maknanya. Sifat yang ketiga, ta'bir yang ketiga adalah barakallahu fikum, perintah menyelisihi kaum kufar. Al-amru bi mukhalafatil kufar. Al-amru bi mukhalafatil musyrikin. Al-amru bi mukhalafatil majus. Perintah untuk menyelisihi kaum kafir. Perintah menyelisihi kaum musyrikin. Perintah menyelisihi orang-orang majusi dan muslim yang lainnya. Perintah menyelisihi itu mengandung makna larangan menyerupai. Seperti hadis terkait dengan membiarkan jenggot, lihya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Uhful liha wa qasus syawarib wa khaliful majus." Biarkan tumbuh lihya-lihya itu. Rapikan kumis-kumis itu. Dan selisihilah orang-orang majus. Perintah menyelisihi majus. Menunjukkan apa? Larangan menyerupai mereka. Ya, larangan menyerupai mereka. Dahulu mereka cukur jenggot. Membiarkan kumis tebal. Maka Rasul memerintahkan menyelisihi mereka. Jenggotnya dipanjangkan, kumisnya dirapikan. Dalam rangka menyelisihi orang-orang majusi. Sekali lagi, perintah menyelisihi kaum kufar mengandung makna kata para ulama, larangan menyerupai mereka. Barakallahu fikum. Ini beberapa syarat terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Masalah yang kedua ialah siapa saja pihak-pihak yang kita dilarang tasyabbuh dengan mereka. Pihak yang pertama adalah al-Yahud wa Nasara. Larangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dengan nas hadis yang kita baca insyaallah ya ikhwan. Yang kedua adalah Persia dan Romawi. Larangan tasyabbuh dengan orang-orang ajam. Yang dibawakan larangan menyerupai orang-orang Persia dan Romawi. Yang kala itu kufar. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah al-majus. Larangan menyerupai orang-orang majusi. Ini dengan hadis yang saya bacakan sebelumnya. Perintah menyelisihi mereka sama dengan larangan menyerupai mereka. Berarti kita dilarang tasyabuh menyerupai semua non-muslim. Apakah mereka ahli kitab? Ataukah mereka orang-orang peradaban, orang-orang ajam? Ataukah mereka penyembah berhala, penyembah api, musyrikin? Sama saja. Larangan menyerupai kaum kufar dengan berbagai macam agama mereka. Pihak yang berikutnya disebutkan oleh As-Sunani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam ialah ashabul hawa wal bid'ah. Pelaku-pelaku bid'ah dan hawa nafsu, ahlul bid'ah wal ahwa. Yang ketiga adalah al-fasaqah ahlul ma'asi wa dhunub. Orang-orang fasik, ahli maksiat yang dikenal dengan para pendosa. Itu beliau ambil dari hadis wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kata-kata kaum itu umum, kufar masuk, ahlul bid'ah masuk, orang fasik ahli maksiat masuk. Barakallahu fikum. Intinya tidak boleh menyerupai orang jelek, orang jahat. Entah dia orang-orang fasik, masyhur dengan kefasikannya, atau dia ahlul bid'ah wal ahwa, masyhur dengan bid'ahnya, apalagi kaum kufar dengan berbagai macam agamanya. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk menyerupai para anbiya wal mursalin, salafun salihin, orang yang saleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah. Serupai orang baik. Enggak boleh menyerupai orang yang jelek. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan yang ketiga ialah dhabit tasyabbuh yang dilarang. Ya, dhabit tasyabbuh yang dilarang. Apa dhabitnya? Apa dhabitnya? Ikhwanuddin azakumullah, yang dijelaskan oleh para ulama, kitab yang paling bagus yang membahas bab ini adalah kitabnya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Belumnya kitab namanya Iqtida As-Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Kitab Iqtida namanya. Tebal segini. Itu pembahasan khusus panjang lebar terkait dengan bab ini. Tayyib dan juga para ulama yang lain menjelaskan dhabitnya adalah tasyabuh yang dilarang ialah tasyabuh menyerupai pihak-pihak tadi pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, kekhususan mereka, kekhasan mereka. Untuk supaya dipahami barakallahu fikum, terkait dengan perkara-perkara yang ada di dunia kita ini yang dikerjakan oleh kaum kufar, oleh kaum muslimin, ini diklasifikasi oleh para ulama menjadi tiga keadaan. Tiga keadaan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, sesuatu yang itu merupakan syiarnya kaum muslimin. Sesuatu yang itu merupakan ciri khasnya kaum muslimin. Kita wajib untuk menampilkan ciri khas kita, syiarnya kita. Itu banyak yang nampak-nampak terkait dengan akidah, banyak masjid-masjid, sholat, pakaian-pakaian muslim-muslimah. Hadza wadih. Ini kita harus berhias dengannya. Jangan merasa malu, jangan merasa minder. Yang kedua adalah sesuatu yang itu merupakan syiarnya kaum kufar, kekhususan kaum kufar atau ahlul bid'ah atau orang yang fasik. Ya, syiar mereka. Ketika ada orang yang mengenakan atau mengamalkan atau mengucapkan hal itu, semua orang tahu ini kekufuran. Ini kebid'ahan. Ini kefasikan. Kenapa? Syiarnya mereka, khasnya mereka, ikon mereka. Barakallahu fikum. Contoh salib, khas ya. Kalau yang Yahudi apa? Hah? Lebih khusus lonceng, Hah? Majusi? Ya, maksud api, tasabu, Pak. Peribadatan, cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi. Yang lain? Dalam perkara yang lain-lain? Ketika orang menggunakan itu, mengucapkan itu. Hada Yahudi, hada Nasrani, hada Majusi, hada Farsi, hada Rumi. Salam khasnya mereka. Naam. Itu merupakan syiar khususnya. Dalam bab inilah kaum muslimin tidak diperbolehkan meniru mereka, tasyabbuh dengan mereka. Tidak boleh. Ada yang ketiga. Yang ketiga ialah sesuatu yang dilakukan oleh semua pihak. Mustarak bainahum jami'an. Bukan khasnya muslimin, bukan hanya kaum kufar. Semuanya melakukan, semuanya mengenakan, semuanya menggunakan. Dan itu dalam Islam perkara yang mubah. Ya silakan. Yang menggunakan, yang enggak menggunakan enggak ada masalah. Itu tidak masuk dalam pembahasan tasyabbuh. Barakallahu fikum. Apa contohnya, ikhwan? Sandal yang umum dipakai, kaos oblong biasa dipakai, hem-hem yang bisa dipakai. Ya, selama tidak ada perkara yang mungkar ya. Apa mana? HP. Seneng HP. Loh kok buku ngono ya, pulpen. Kok siji-siji buat HP gitu loh. Nah, perkara namanya mustarak. Itu enggak ada masalah. Selagi perkaranya mubah, enggak ada perkara-perkara yang mungkar padanya, maka dipakai. Semua pihak, semua umat memakainya. Tidak ada masalah, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum, barakallahu fikum. Kecuali hal-hal yang memang ada nas dalam Islam, nas ayat, nas hadis yang kita dilarang untuk menggunakannya atau memakainya. Maka jangan dipakai. Tidak merupakan ketetapan syariat, barakallahu fikum. Sehingga saya bahasakan, dan itu mubah dalam Islam. Tidak ada padanya perkara-perkara mukhalafah syariah. Difahami ya? Sehingga yang masuk dalam ranah tasyabbuh yang dilarang itu tasyabbuh dengan mereka dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, khususiah mereka, ikon mereka. Barakallahu fikum. Naam. Difahami insyaallah. Ya? Difahami. Dahulu misalkan ada perkara-perkara yang itu merupakan kebiasaannya kaum muslimin. Tapi dengan pergantian generasi berubah. Muslim tidak mengerjakan. Dikerjakan oleh kaum kufar. Sekedar teori. Apakah dikatakan tasyabbuh kalau muslimin sekarang mengerjakan hal itu? Jawabannya? Ya apa sih? Hah? Jawabannya? Jawabannya tidak. Selama itu perkara mubah. Ya. Sekedar pembahasan nadhariyahnya. Amal ini, sebuah amal, sebuah tindakan, sebuah perbuatan, itu masyhur di zaman dahulu kala, itu tindakannya kaum kufar. Yang melakukannya kaum kufar, kaum musyrikin. Nah, dengan perubahan generasi, ternyata umat Islam juga melakukannya. Apakah boleh dikerjakan oleh kaum muslimin? Hah? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Karena ini asal muasalnya dari kaum kufar. Syiarnya kaum kufar. Lambat laun muslim juga itu mengerjakannya. Berarti ada perubahan pada kaum musliminnya di sini. Tidak boleh. Ini perkara yang gampang. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, sesuatu yang di zaman dahulu kala Rasul memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang kaum kufar. Misal hadis yang disampaikan tadi. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihi orang-orang Majusi. Yes. Dulu mereka kok Majusi, kaum kufar, cukur jenggot, kumis dipanjangkan. Ternyata dengan berjalannya waktu, dengan perubahan zaman dan generasi, mereka sekarang memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Apakah kaum muslim menjadi berubah? Nah, sekarang loh, mereka sekarang panjangkan jenggot, berarti kita cukur jenggot. Apakah demikian? Hah? Ini paling penting dipahami. Jawabnya tidak. Kenapa? Dikarenakan sudah ada nas dalam syariat dan itu sudah menjadi sebuah bimbingan syariat. Sehingga memanjangkan jenggot sudah menjadi bimbingan syariat. Merapikan kumis sudah menjadi bimbingan syariat. Sudah baku. Entah di zaman dahulu menyelisih Al-Majus atau di zaman sekarang kok ikut-ikutan mereka mengerjakan yang dikerjakan oleh kaum muslimin, enggak dianggap lagi. Sudah baku dengan nas ayat atau nas hadis hal tersebut. Ini yang perlu dipahami baik-baik, barakallahu fikum. Karena banyak kesamaran di kalangan kaum muslimin terkait dengan bab ini. Itu kan dulu. Dulu Rasul memerintahkan kita memanjangkan jenggot, dikarenakan dulu mereka enggak berjenggot. Sekarang kebalik, mereka berjenggot. Maka sekarang kita cukur jenggot supaya beda dengan kaum kufar. Lah, tidak demikian keadaannya. Dikarenakan sudah dinaskan dalam ayat atau hadis dan sudah menjadi syariat, maka berlaku sampai yaumul qiyamah apapun keadaannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Tayyib. Yang keempat adalah tasyabbuh yang dilarang itu dalam bab apa? Dengan larangan tasyabbuh dalam perkara yang merupakan khususiah mereka. Bab tertentu atau semua bab? Jawabannya adalah semua bab. Dalam semua bab-bab yang itu merupakan ciri khas mereka, khususnya mereka. Barakallahu fikum. Yang paling membahayakan adalah menyerupai kaum kufar dalam bab akidah mereka. Akidah mereka. Muslimin berakidah dengan akidah kaum kufar. Ini paling membahayakan. Tentu banyak kan? Akidah Trinitas ala Nasrania, akidah Brahmana, akidah macam-macam yang ada pada mereka. Atau apa? Yang kedua meliputi ubudiyahnya. Tidak boleh tasyabbuh menyerupai mereka dalam tata cara ibadah mereka. Dan akidah sekarang perkara ibadah. Bahkan dalam semua hal, dalam semua hal terkait dengan tata cara makan, tata cara minum, model berpakaian, model rambut, terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, terkait dengan keseharian, tidak boleh. Selama itu merupakan ciri khas mereka, itu merupakan khususiah mereka, ikon mereka, muslimin tidak boleh tasyabbuh dengan mereka dalam bab tadi. Sehingga umum, bukan semata-mata perkara akidah saja, atau perkara prinsip iman saja, atau perkara ubudiyah saja. Lah, dalam semua hal. Dalam semua hal. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sekarang kita baca hadisnya, barakallahu fikum, dan masail yang akan diangkat pada bab ini. Al-hadith al-thalith wal-thalathun. Hadis yang ke-33. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddathana Abu Ghassan qala haddathani Zaid bin Aslam an Ata' ibn Yasar an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id Khudri semoga Allah meridainya, bosnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum. Sungguh, sungguh, sungguh kalian akan mengikuti sanan umat-umat sebelum kalian. Dibaca sanana. Ya, untuk lafaz hadis ini dibaca sanana. Itu maknanya umum, meliputi maslak. ya, metode yang mereka tempuh, manhaj, metodologi mereka dalam beragama, gaya hidup, ya, itu manasanan sangat umum sekali. Sungguh-sungguh kamu nanti akan mengikuti gaya hidup, manhaj, metodologi orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin, sejengkal dan sejengkal. Mereka sejengkal, muslimin juga akan sejengkal. Wadhiro'an bidhiro'in, sehasta dengan sehasta. Mereka mengerjakan sehasta, muslimin juga akan mengerjakan dengan sehasta pula. Sangat mirip. Hatta lau salaku juhra babbin la salaktumuh. Hingga kalau seandainya mereka menempuh, memasuki lubang biawak, lubang bab, bab ya kan, niscaya kamu juga akan menempuhnya. Bab itu apa ya kalau bahasa Latinnya ini? Dia bilang padang pasir yang cukup, ya enggak, bukan kayak komodo, agak besar, bab gitu. Dikenal di kalangan bangsa Arab, kalau membuat rumah ngeleng itu liku-likunya banyak sekali. Masya Allah, di dalamnya itu rumit gitu ya. Ini menggambarkan, kalaupun seandainya mereka umat-umat sebelum kalian menempuh jalan yang begitu rumit, yang begitu sulit, yang begitu membahayakan, misalkan, kamu pasti juga akan menempuhnya. Itu penggambaran betapa umat ini akan betul-betul persis mirip mengikuti gaya umat sebelum mereka. Qulna, kami tanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Yahuda wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaukan dengan umat sebelum kita itu? Qala, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Al-hadithu akhrajahu muslimun. Faqala rahimahullahu ta'ala haddathani Suwaid ibn Sa'id. Qala haddathani Hafs ibn Maisarah. Qala haddathani Zaid bin Aslam bihi nahwa. Ini hadith Abu Sa'id. Al-hadithu ja'a an jama'atin min as-sahabah. Ini hadith juga datang dari sejumlah sahabah. Minhum, di antara mereka ada yang pertama, Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ibn Majah, ibn Abi Asim, wa lafzu ibn Majah. Lafat hadis beliau di Ibnu Majah adalah la tattabi'unna sunnah. Ini baca sunnah bukan sannah. La tattabi'unna sunnata man kana qablakum. Sungguh, sungguh kamu nanti akan mengikuti sunnah. Sunnah orang sebelum kalian. Sunnah itu membimbingan, ajaran, meliputi ada akidah di situ, prinsip keimanan, ubudiyah, akhlakiyah, sunnah. Orang sebelum kalian, ba'an biba', ba' itu lebih panjang daripada hasta. Apa? Sakilan, namanya ini, sengkal, yang ini, yang lebih panjang lagi, sedepah, masya Allah. Naam, deba'. Sedepa demi sedepa, wadhira'an bidhira', sehasta demi sehasta, wasyibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Artinya betul-betul mirip, diikuti mirip persis. Hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltum fihi. Hingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, kamu juga akan ikut masuk di dalamnya. Kalau mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, al-Yahudun Nasara, apakah mereka kata al-Yahudun Nasara? Qala, faman idhan, siapa lagi kalau begitu? Wa sanaduhu Hasan, fihi Muhammad bin Amr, wahai ibn al-Qamah, saduqun, wa baqiyatu, ada kurang tamar putu, wa baqiyatu rijalihi thiqat, Hasan al-Bani fi wal-Jannah. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As, maka Allah meridainya. Inda ibn Ibn Asim bilafat dengan lafat la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh-sungguh nanti akan mengikuti sanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. hatta law dakhala haduhum juhrata bil tabatum, hingga kalau seandainya salah seorang dari mereka memasuki lubang dhab, kamu jangan mengikuti dia. Qalu ya Rasulullah, maka bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal yahudi wan nasara, apakah dari kalangan alihi wan nasara? Qala faman idzan, siapa yang kalau begitu? Wa isnadu hasan fi Amr bin Shumam an jaddih, wa hadhi silsilah hasanah halal bani fi dhal jannah. Wa inda Tirmidzi, ini hadis juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, min dariq Tsauri an Abdurrahman bin Zaid bin An'am al-Ifriqi, kurangnya al-Ifriqi, kurangnya an Abdullah bin Yazid an Amr bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu bersabda sallallahu dengan lafaz, la ya'tiyanna 'ala ummati, sungguh-sungguh akan datang pada umatku, ma'ata 'ala bani Israel, apa-apa yang telah datang pada bani Israel. Persis umatku nanti akan mengalami, akan mengamalkan, akan melakukan apa yang diamalkan oleh bani Israel terdahulu. Hadwan na'li bin na'l, selaras, ya, hadu selaras seukuran sandal dengan sandal. Ini sandal, pas, berjejer. Hatta hingga inkana minhum man ata ummahu ala niyatan, hingga kalaupun seandainya ada dari kalangan mereka bani Israel seseorang yang naudzubillah mengumpuli ibunya terang-terangan, lakana fi ummati man yastu'u dhalik, niscaya akan ada pada umatku yang mengerjakan tindakan yang kecil. Ini mengabarkan betapa samanya gitu ya. Wa fi Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Afriqi dha'if asy-syawahid. Dia dha'if tapi ini dalam penguat hadis yang lain. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas maqala maridainya inal Hakim wal Marwazi fi Sunnah wa lafdhu inal Hakim, dengan lafaz kata di dalam Al-Hakim dalam mustadraknya, la tarkabunna, dengan lafaz akan kamu akan menunggangi, akan menaiki, sanana man kana qablakum, sanan umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law anna ahadahum, hingga kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka dakhala juhra dhabbin, masuk ke lubang dhab, la dakhaltu, kamu pasti akan masuk pula. Qala wa hatta law anna ahadahum, hingga pula kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka, jama'an ra'atahu bitariq, yang mengumpuli istrinya di tengah jalan, la fa'altumu, kamu juga akan melakukan hal yang sama yang kecil itu. Na'udzubillah. Wa fi sanadi Abu Wasil al-Madini wa ismu Abdullah fi dha'fi syawahid, undur as-sahiha lil Albani rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa penguat-penguat yang ada untuk hadis ini, sehingga yang lemah dikatakan hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Dan itu saling melengkapi, sehingga betul-betul kondisinya sangat miris. Betul-betul umat Islam ini akan terbawa oleh gaya hidupnya mereka kaum kufar dalam semua hal. Sampai tindakan yang sangat keji, sangat keji, sangat kotor sekalipun diikuti. Dan itu makomnya bukan makom semata-mata info, tapi makomnya makom tahzir. Nabi kita Muhammad memperingatkan umatnya, ya, memberi warning kepada umatnya, hati-hati dari poin ini. Hati-hati kamu jangan mengikuti sunnah umat sebelum kalian, sanan umat sebelum kalian, bimbingan umat sebelum kalian, manhaj umat sebelum kalian, gaya hidup umat sebelum kalian. Jangan. Dan sekaligus larangan tasyabbuh dengan mereka dalam poin-poin tadi. Tapi namanya berita, waqa' kama akhbar, kata para ulama. Karena lafadznya beliau pemberitaan, ya terjadi seperti belum beritakan. Dan nyata real pada umat ini, apapun yang dikerjakan kaum kufar diikuti oleh kaum muslimin. Itu bukan pembenaran. tapi tahdzir, warning, hati-hati. Maka sebagai muslimin yang berjuang untuk menyelamatkan agamanya harus hati-hati dari bab yang satu ini. Jangan meremehkan perkara tersebut, dikarenakan ini akan berujung pada perkara yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya. Al-hadits ar-rabi' wa tsalatsun. Hadis yang ke-34. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzibin an al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan bangkit kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, tidak akan bangkit kiamat hingga umatku akan mengambil apa yang diambil oleh umat-umat generasi sebelum mereka. Ini lebih umum lagi, mengambil apa yang mereka ambil. Lafaznya sangat umum, meliputi semua yang mereka lakukan. Generasi sebelum mereka, ditanyakan di sini nanti, dikatakan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Faqila, maka dikatakan, ditanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaris sawarum, apakah generasi sebelum kita itu seperti Persia dan Romawi? Faqal, belum mengatakan, wa manin nasu illa ulai, apakah ada orang yang dimaukan selain mereka-mereka ini? Nah iya, siapa lagi ya mereka-mereka itu? Pada hadis yang pertama yang kita kaji, Yahudi dan Nasrani. Sekarang, Persia dan Romawi. Barakallahu fikum. Persia penyembah api, musyrikin. Romawi, apa agamanya? Ahlul Kitab. Kita bacakan dengan bahasa Ahlul Kitab. Ini penegasan pihak-pihak yang kita dilarang tasyabbuh dengan mereka, tidak hanya Yahudi, tidak hanya Nasrani, juga kita dilarang tasyabbuh dengan Persia dan Romawi. Dan yang lain juga yang dibahas tadi, barakallahu fikum. Semua non-muslim dilarang dimasukkan dalamnya, barakallahu fikum, ahlul bidah wal ahwa dan para fusaq, fasid, fajir, ahlul ma'asiyah. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini hadis menegaskan pula, ikhwan fillah na'azakumullah, tasyabbuh, fenomena tasyabbuh dengan kufar itu termasuk tanda kiamat. Min alamati sa'ah. Wallahul musta'an. Yang belum kita angkat adalah terkait dengan masalah hukum tasyabbuh. Apa hukumnya tasyabbuh bil kufar? Ikhwan fillah na'azakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Iqtila' Shiratal Mustaqim. Tasyabbuh dengan kaum kufar itu macam-macam hukumnya. Secara umum haram, itu jelas. Dilarang, haram. Terkait dengan detail hukumnya dirinci. Dirinci. Ada kalanya riddatun. Sampai tingkatan kemurtadan dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari kalangan muslimin dari Islam. Murtad dari Islam. Riddah. Bisa jadi inhirafun wa dhalalah. Penyimpangan dan kesesatan. Bisa jadi fiskun wa ma'asiyah, kefasikan dan kemaksiatan. Tergantung tasyabbuh dalam bab apa. Ya, dan kadar tasyabbuh. Ya, kalau yang dia contoh, yang dia tiru akidahnya kaum kufar, dia meniru, meyakini akidahnya Nasrani, Trinitas. Hukumnya apa ini? Ridha, kufur itu. Mutlak Islam ya, Pak. Difahami ya? Mengerikan. Kadang penyimpangan-penyimpangan, ketika masuk tasyabbuh dalam perkara-perkara berbau penyimpangan-penyimpangan keagamaan. Dikatakan munharif, dhal. Dia belum kafir. Dan yang paling sering, yang terakhir, fiskun wa maksiyah. Dikarenakan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin gaya hidup. Masuk pada kefasikan dan kemaksiatan. Nah, cara berpakaian, cara berpenampilan, gaya rambut, ya. Pemana lagi? Gitu-gitu ya, Pak. Itu kan bab-bab yang terkait dengan syahwat, terkait dengan dosa, al-ma'asi. Dan itu tersyabu dengan kaum kufar. Maka dikatakan, hadza fiskun, hadhihi ma'siyatun. Tergantung kadarnya. Tapi semua dikatakan haram. Dikecam dalam Islam. Minimalnya dosa besar. Dosa besar. Bisa naik menjadi kebid'ahan, penyimpangan. Ujungnya, paling puncaknya, riddatun anil Islam. Naudzubillah. Fallahul musta'an. Dan di antara efek tasyabbuh bil kufar ialah sang muslim tadi kehilangan jati diri. Sehingga mereka tertimpa dzul was-saghar, kerendahan kehinaan. Hilang dari mereka izzatul Islam wa karamuh. Hilang dari mereka kewibawaan Islam. Ya, hilang dari mereka syaraful Islam, kemuliaan, keagungan Islam dari mereka. Ujungnya ikhwan terpuruk, gampang dihancurkan oleh kaum kufar. Sehingga tasyabbuh ini dalam kamus mereka itu cukup efektif untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Dibikin rusak akhlakiyahnya, rusak muamalahnya, rusak itu semuanya dengan cara gaya hidup. Sehingga muslimin tidak punya kekuatan. Dihancurkan dengan cara ini. Sehingga sekali lagi dalam Islam, larangan tasyabbuh itu prinsip besar dalam Islam. Konsekuensi keislaman kita, konsekuensi imannya kita ada al-wala' wal-bara'. Harus membenci, menyelisihi kaum kufar dalam hal-hal yang untuk merupakan khususiyah mereka. Fallahul musta'an. Nah, sehingga penting tanamkan kepada anak-anak kita hal-hal yang semacam ini. Prinsip larangan tasyabbuh dan kaum kufar. Dikasih tahu jangan sampai menyerupai mereka, jangan sampai senang dengan gaya hidup mereka. Ila akhirnya. Perkara yang mubah silakan. Tapi kalau sampai pada tingkat lebih daripada itu membahayakan. Wallahul musta'an. Selebihnya dibahas panjang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya beliau Ibtila' Shiratal Mustaqim. Silakan merujuk ke sana, barakallahu fikum. Dibahas panjang itu. Contoh-contoh poin-poin tasyabuhnya ya. Dan jangan lupa ya, juga dilarang tasyabuh dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Dalam hal yang itu merupakan syiarnya ahlul bid'ah. Jangan serupai mereka. Juga larangan tasyabuh dengan kaum ahlul ma'asyiah, kaum fasik. Jangan serupai mereka dalam perkara merupakan syiarnya mereka. Sehingga muslimin dituntut untuk memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Menampakkan pada akidahnya, ubudiyahnya, penampilan zahirnya, gaya hidupnya sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan syariah. Inilah Islam, inilah sunnah, inilah muslim. Dan itu akan membuat mereka berwibawa, ya, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka mulia dengan semua tadi. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang sering kita dengarkan kalam Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di buku-bukunya beliau dan juga para ulama yang lainnya, itu mengatakan, memberitakan kepada kaum muslimin bahwasanya kaum kufar, beliau menyebut Amerika, Rusia, kaum kufar yang lain yang punya kekuatan besar, mereka tidak takut dengan senjata kalian, enggak takut dengan jumlah kalian, karena mereka lebih canggih senjatanya, lebih banyak jumlah orangnya, tidak takut. Dan mereka takut dengan tamasuk kalian bersunnah. Mereka sangat takut kalau muslimin itu istiqomah di atas sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, mendakwakan sunnah, penampilan sesuai dengan bimbingan sunnah, itu mereka sangat takut itu. Karena disitulah letak kekuatan kaum muslimin, barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka ngelawan muslim, gak bakal pernah menang. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang semacam ini, merusak mereka dari dalam dengan gaya hidup. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita baca fi masail. Fi masail al-ula yang pertama, an-nahyu 'anittiba'i sanal yahudi wan nasara. Larangan mengikuti sanan al-yahud wan nasara. Dengan nas hadis yang kita baca. Ats-tsaniyatu. Ini kurang tamar butuh kabeh iki. Kataan betul ya. Ats-tsaniyatu. Yang kedua, an-nahyu 'anittiba'i sanil 'ajim min Faris war Rum. Larangan mengikuti sanan orang-orang ajam dari kalangan Persia dan Romawi. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an-nahyu 'anitasyabbuhi bihim. Larangan menyerupai mereka. Yakni dalam hal-hal yang itu merupakan khususiyah mereka. Ar-rabi'atu, yang keempat, tafsir sanan. Tafsir as-sanan. Dibaca as-sanan dan dalam lafaz yang lain sunnah. Ya, sunnah man kana qablakum. Sehingga maknanya sangat luas. Sanan dimaknakan dengan maslak wal manhaj yang mereka tempuh, manhaj yang mereka gunakan, prinsip hidup yang mereka pegangi. Juga ada lafaz sunnah, itu bimbingan-bimbingan, ya, bimbingan-bimbingan syariat mereka. Barakallahu fikum. Sehingga lafaznya sangat umum sekali, meliputi perkara akidah, perkara keimanan, perkara prinsip hidup, perkara ubudiyah, dan yang lain-lainnya. Dan dikaitkan dengan hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Al-khamisatu, yang kelima, dalail nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti-bukti nubuwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni waqa'a kama akhbar. Semua yang berberitakan tadi terjadi seperti yang beliau sampaikan. Nyata kita saksikan langsung bagaimana kaum muslimin mereka mengambil konsep kufar dalam perkara-perkara yang prinsip dan yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Termasuk tanda bukti nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu, yang keenam, at-taqidat fil hadis, penekanan dalam hadis. Yang pertama, lam, namanya lam taukid. Yang kedua adalah nun taukid, la tattabi'unna, dari nun taukid tsaqilah, sehingga betul-betul akan terjadi, pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Takid yang kedua, yang ketiga adalah kata-kata shibron bi shibrin, ziraan bi zirain, sejengkal sejengkal, sehasta sehasta, ba bi ba, sedepa sedepa. Itu mengapa betul-betul sangat mirip dan persis. Barakallahu fikum. Takid yang keempat adalah kata-kata hatta lau salaku juhra dhabbin lasalaktuhu. Hingga kalaupun mereka menempuh, memasuki sarang lubang dhab, kamu akan ikut juga. Pokoknya diikuti kemanapun mereka berjalan. Sampai tempat-tempat yang membahayakan, yang mengerikan, yang rumit diikuti. Takid yang berikutnya adalah barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis, hatta in kana minkum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Hingga kalau seandainya ada di antara mereka yang mendatangi, ya, ibunya dengan terang-terangan, mengumpuli ibunya dengan terang-terangan, inses terang-terangan, akan ada pada umatku yang mengerjakan itu. Betul-betul terjadi. dalam kondisi tindakan sekeji itu, sekotor itu akan terjadi. Yang berikutnya pada lafaz yang terakhir dalam hadis. Hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu bitariq la fa'altum. Ya, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka yang mengumpuli istrinya di tengah jalan, kamu mengerjakan juga. Tindakannya begitu kotor, ya begitu keji yang mereka lakukan, akan ada pada umat ini. Sehingga dalam banyak hal yang mengerikan yang ada pada mereka, akan juga terjadi pada umat ini. Ini menggambarkan kepastian dan contoh-contoh yang belum disebutkan. Sehingga tahdirnya keras, larangannya keras. Ini makom, makom tahdir. Hati-hati. Allahul Musta'an. As-sabi'atu yang ketujuh, innahu min alamati sa'ah. Mengikuti jalan hidupnya umat sebelum kita, tasyabbuh dengan mereka termasuk tanda kiamat. Pada hadis yang ke-34, la taqumu sa'ah. Tidak akan bangkit kiamat sampai kamu mengambil apa yang diambil sama mereka semua itu. Sehingga fenomena tasyabbuh, fenomena mengikuti prinsip hidup, konsep hidup, gaya hidup, ikonnya kaum kufar, termasuk tanda kiamat. As-saminatu yang ke-8, suwaru itibari sunan wa tasyabbuh. Surah, bentuk-bentuk mengikuti sanan dan tasyabbuhnya. Diterangkan tadi dalam semua hal. Dalam perkara akidah, perkara prinsip keimanan, dalam perkara ubudiyah, dalam perkara akhlakiyah, adabiyah, dalam semua hal. Yang itu merupakan khususiah mereka. Terjadi tasyabbuh di situ. At-tasi'atu yang ke-9, darbul mathal bijuhri lob. Membuat permisalan dengan lubang sarangnya lob. Diterangkan tadi, begitu dalam, rumit, berkelak-kelok, spiral begitu. Setengah mati, itu menggambarkan umat ini akan melakukan apa saja yang sama dengan umat sebelumnya. Meskipun mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, yang rumit, yang jelimet, yang enggak masuk akal, ada pada umat ini mengerjakan seperti itu. Wallahul musta'an. Orang di sana yang di padang pasir, kalau kepingin menangkap bob, lobanya itu kan dikasih anu ya. Nah, dikasih air, dikasih apa supaya dia keluar. Enggak mungkin diikuti karena dia luar biasa jelimetnya itu. Sampai di ujung sananya ditunggu. Hah. Ketandasi cepat dipegang. Saking sulitnya, saking rumitnya. Wallahul musta'an. Al-'ashir yang ke-10, hukmu ittiba'i sanan wa tashabbuhi bihim fiha. Hukum mengikuti sanah atau sanan umat sebelum kita dan hukum tasyabbuh dengan mereka dalam perkara-perkara di atas. Dibahas ada 3 keadaan. Mungkin murtad dari Islam, mungkin penyimpangan kesesatan, mungkin dosa dan kemaksiatan, dosa besar. Semuanya haram. Tergantung kadar tasyabuhnya dan dalam bab apa tasyabuh. Allahumma musta'an. Al-11 yang ke-11, ini prinsip kita, ialah iqtida'u as-siratal mustaqim, konsekuensi menempuh jalan yang lurus ialah mukhalafatu ashabil jahim, harus menyelisihi orang-orang yang diancam dengan neraka. Supaya Islam kita benar, iman kita benar, sunnah kita benar. Tidak semata-mata kita mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mengerjakan amal Islam. Tidak semata-mata itu. Harus sebuah konsekuensi baro'ah di situ. Harus berlepas diri, harus menyelisihi. Yang diselisihi adalah ashabul jahim. Orang-orang diancam dengan neraka. Kaum kufar, kaum musyrikin, ahlul ahwal wal bid'ah, ashabul ma'asi, para fusaq, dengan kadar ancamannya masing-masing. Harus ada baro'ah, berlepas diri. Harus mukhalafah, menyelisihi mereka. Kita muslim, harus menampilkan syiar Islam kita. Kita sunni, harus menampakkan syiar sunnah kita. Barakallahu fikum. Dan menyelisihi mereka semua. Hal-hal yang menyerupai mereka, kita selisihi. Barakallahu fikum. Terutama dalam perkara-perkara itu merupakan syiarnya mereka. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini secara global dan rinciannya dibahas oleh para ulama satu persatu poin-poin yang ada terkait dengan bab tasyabbuh. Jadi itu perlu pengkajian panjang dikarenakan masing-masing poin dibahas hukumnya. Ini apa kata syabu, apa kata syabu, itu dibahas panjang oleh para ulama una, tapi itu dhabitnya barakallahu fikum. Lagi ya soal, saya punya sebuah pertanyaan, semoga ada yang bisa menjawab. Apakah diperbolehkan kaum muslimin menggunakan dan memakai produk-produk kufar? Ada yang tahu jawabannya? Apakah diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menggunakan dan memakai produk-produk kufar? Siapa yang jawab ini angkat tangan sih? Hukumnya apa? Boleh. Dirinci. Masya Allah. Apa rinciannya Pak? Selamat tumbuh diperbolehkan. Ada yang haram tuh Pak? Oh, banyak. Contohnya apa yang haram, Pak? Hah? Panganan, Pak. Waktu ngerti kafe, Pak. Sini lihat nih. Homer. Ngerti kafe, Pak. Homer, Pak. Memang minum homer haram, Pak. Maksudnya minum homer tersebut dengan kaum kufar. Hah? Yang haram-haram. Hari insyaallah intinya dirinci. Tergantung apa produknya. Kalau perkara-perkara mubah, tidak ada mukhalafah syariah, boleh. Meskipun yang bikin kufar. Ini terkait dengan masalah duniawiya biasanya. Perkara makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Yang mubah dalam Islam tidak ada pelarangan itu. Tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Boleh. Jangan sampai salah kaprah loh. Tidak bisa. Anti kufar. Larangan tasawuf dengan mereka. Harus menyelisihi mereka. Kita boikot punya mereka. Yang dimaukan apa ini? Panganan. Kok keliru? Perkara mubah silakan. Yang tidak boleh ketika ada unsur mukhalafah syariah atau itu merupakan ikon syiarnya mereka. Ini saya tanyakan dikarenakan banyak kebablasan tentang perkara seperti ini. Semangat untuk anti-anti-anti kebablasan. Boikot. Produk kufar. Boikot. Carrefour. Gitu kemarin gitu. Aneh ya? Tidak boleh belanja di Carrefour. Ini apa? Sinanya boleh ya? Masa kok berdua itu? Kok toko konon ini? Toko bauda. Berdua itu. Di saat yang sama mereka menggunakan produk kufar yang asli dari kufar yang melanggar prinsip syariat. Demokrasi. Dipakai sama kaum muslimin. Dari mana itu? Kufar. Mudaharat. Mudahara apa mudaharat? Demo-demo. Itu kaum kufar. Mereka pakai ini. Orang-orang yang ramai yang menyuarakan apa namanya tadi? Bahasanya tadi? Boikot produk kufar adalah orang-orang yang menggunakan poin-poin tadi. Dalam pemilih mereka masuk. Yang ini gak mau. Itu kebalik. Jangan sampai salah kaprah. Dipahami ya? Jadi boleh belanja di Carrefour. Kalau ada hajat di sana. Boleh ya? Apa namanya? Makan jajan-jajan khas kaum kufar boleh ya? Asal mubah, masya Allah. Muslimin sekarang lagi diserang, di apa namanya, dibombardir dengan panganan apa ini? Seneng dia senengan deh. Yang lagi heboh lagi, trend itu kan jajanan ala Jepang, ala Korea, ala Amerika. Ala, tadi lagi demam ini demam. Korea sama Jepang ini ya. Gitu. Hukumnya apa makanan-makanan Korea? Nah, selagi mubah halal ya boleh-boleh saja gitu loh. Jangan mengatakan, "Eh, orang Korea itu enggak boleh. Tasawuf dengan kufar." salah kaprah dia. Silakan saja. Enak enggak sih? Nah, tahunya Pak tuh. Ada yang enak, ada yang tidak. Tergantung selera saja. Yang tidak boleh itu hal-hal yang mungkar, perkara yang kemaksiatan, perkara dosa, penyimpangan atau kemurtadan yang mereka bawa di tengah-tengah kaum muslimin. Itu tidak boleh. Contohnya apa ini? Model rambut moha. Itu dari mana itu? Bukan dari mereka ya? Bukan dari mereka itu? Nah gitu kan? Itu tidak boleh. Itu perkara-perkara yang melanggar syariat. Difahami insya Allah ya? Maka bobitnya adalah ini. Tasyabu yang dilarang ketika menyerupai mereka dalam perkara itu merupakan syiarnya mereka. Ima syiar kufurnya mereka, syiar bid'ahnya mereka, atau syiar maksiat mereka. Barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Yang apa? Mau ngomong saja. Boleh enggak beli mobil Korea? Hah? Lo jelas dibahas tuku ya mesti ada duit. Pak. Karena tuku cash, tuku tempo, tuku nyicil. Tapi pada Korea loh Pak. Boleh ya? Jangan tahu-tahu apa di boikot. Kita harus menggunakan produk muslimin. Muslim siapa yang punya mobil? Malaysia. Malaysia kan punya kan? Malaysia, muslim. Sama mana? Hah? Uangnya? Oh, enggak sih, mau rupiah atau kalau dewe. Bayar rupiah. Waduh, bapaknya urusannya ya. Nah, gimana? Saya perkara yang mubah itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang mengatakan, loh, ini mobil Korea, tasyabu dengan orang Korea ini. Nah, antum kalau, ya harus menampakkan diri kamu sebagai seorang muslim. Kamu harus naik mobilnya orang Indonesia. Oh, no. Ini salah kaprah dalam memanakan tasyabu. Difahami ya? Barakallahu fikum. Ada yang sampaikan? Pancingannya berhasil. Monggo. Bagaimana dengan produk-produk yang biasa dipakai umum-umum gitu, tapi menggunakan nama ciri khas mereka gitu? Contohnya apa? Misalnya ada mobil Santa Fe gitu. Oh, jenengnya Santa Fe. Ya, gitu, dengan menggunakan nama. Santa Fe itu artinya apa? Lepas itu ada mobil kayak gitu. Misalnya menggunakan nama itu, kalau nama, misalnya suatu nama yang ciri khas mereka itu, kalau nama ini itu dengan identik dengan orang Cina misalnya. Loh, enggak semua Cina kafir loh Pak. Enggak semua Korea kan kafir. Pak Kasih, ini merupakan ikon mereka atau bukan? Kan gitu. Yang pernah yang tadi saya katakan itu pembahasan panjang. Ini masuk pada rincian pembahasannya kan. Yang pernah saya dengar yang Nike, Nike. Itu apa tuh Nike itu? Hah? Nah itu, begini jangan. Kalau dipastikan betul begini jangan. Nah itu makanya kan. Terus apa hukumnya beli sandal Nike? Itu kan dibahas oleh para ulama. Beli itu karena dia mengagungkan dewa mereka tidak boleh. Kalau beli itu tak injek-injek dewane kita. Pakai sikilku ngono. Misale ya mungkin beda lagi bahasa ya, tapi yang naik api-api ya. Kalau enggak iso kok diinjek-injek gawane jedhe ngono enggak. Sapa ngerti niate ngono kan. Loh. Samo wujude kok apik. Iya iki soal naik iki dewane mereka tak injek tak lapor jeding. Beres. Nanti antum metu-metu, sangat cepet ae. Enggak mungkin toh? Lah itu. Ya ini jangan. Yang ini jangan. Yang ada gini-gini asal tidak. Maksud sih Santa Fe itu nama apa itu? Nama. Kalau cerita. Dia Hyundai, Pak. Santa Fe Hyundai. Hah? Al-Muhim gitu lah ya. Sebisa mungkin. Ini jangan-jangan Innova ono artine iki. Lah, kata-katanya mengandung makna yang itu merupakan syiarnya mereka gitu loh, Pak. Apa maksudnya? Tuh, juga terlalu semen. Ngono deh. Bisa jelip dong bisa deh. Cet di karo dari bisa deh. Kenapa tadi awas semen deh. Oh, tiga berlian. Wallahu a'lam. Hayat insyaallah. Tapi yang kalau yang nampak gamblang kan memang kayak salib, itu kan jelas ya. Jangan beli sesuatu yang ada salibnya, buangkan salibnya. Ini perlu dipengkajian ulang barulah. Ya sebisa mungkin mencari hal yang aman lah. Teh, emang teh salib tuh Pak? Teh biasa aja teh, ya, teh huruf teh, emang teh salib tuh teh. Enggak kan? Jangan digaduk-gaduk no, harus harus ilmiah dan terbukti gitu loh, jadi gaduk-gaduk no, bahaya urusan ini. Eh, ya, jadi itu istilah dalam Islam, ahlul kitab itu mereka ketika itu mendapatkan kitab suci. Nasrania, Yahudi itu ada kitab sucinya mereka. Ada kitab sucinya mereka dikatakan sebagai ahlul kitab, yang punya kitab suci. Meskipun mereka rupa-rupa dan segala macam, meskipun mereka secara amalnya juga banyak syiriknya. Sementara yang musyrikin itu non mereka tadi, yang tidak punya kitab suci pada agama mereka. Selain al-Yahud, wanah dikatakan musyrikin. Mau Majusi, Mau Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang selain dua ini dikatakan musyrikin. Mereka juga musyrikin. Jadi karena punya kitab suci, dikhususkan. Dan itu disebut nama Al-Quran dan sebenarnya banyak seperti itu. Ada pembahasan khusus di fikirnya para ulama, ya enggak sih. Masuk do-do itu diperbolehkan dengan sekian banyak ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha. Enggak sembarangan. Ya, menikahi perempuan ahli kitab enggak sembarangan. Yang jelas mereka itu adalah orang yang afifah, menjaga kehormatan diri, muhsanah. Banyak ketentuan ya, Ikhwan. Laki-lakinya harus kuat dan segala macam. Panjang mereka sebutkan dalam fikih ini. Ketika sebuah terpenuhi, maka silakan menikah. Harapannya nanti perempuannya ikut dengan kaum musliminya. Itu bukan bab tasyabbuh, ada pembahasan khusus itu ya, ada masalah. Gimana, Pak? Tidak, itu bahasa umum. Itu biasa. Sabar khair, masal khair, sabahul surur, itu biasa. Itu bukan syiarnya siapapun. Cuman dianjurkan bagi muslimin untuk menyebarluaskan tahiyatul muslimin. Assalamualaikum. Jadi antum, mohon maaf ya, ngomong sing khas-khasnya mereka jangan. Masuk seram lima agama. Nah, itu yang dilarang. Ya, aku gak mau nyutukan lah. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Khasnya mereka, itu memakan syiarnya mereka. Di antara bukti kesatan pondok bulan itu kan, itu di antaranya katanya. Ini ngomong gendeng ya. Antara tahu dia dari mana? Itu dekat kecamatan saya itu, kecamatan Dukun nih. Iya, orang sana ngomong ini, ngomong terotong ini. Oh itu rivalnya Mas Kum, bukan orang Mas Kum, bukan rivalnya itu. Oh iya, alumni ya, tadi beling. Nih, Duh, waduh, cuti itu apa lagi pak? Biar. Hah? Apa itu sepeda? Apa? Ya dibuat salibnya pak. Kalau antum niatnya beli salibnya haram. Nih antum niat beli sepedanya ada itunya boleh. Cuma dihilangkan salibnya. Itu fatwanya para ulama seperti itu. Langsung gua aneh, shoot, udah buang, nggak ada masalah. Ya gimana caranya? Dibikin kacau? Entah dibuang atau di apa no? Ya. Ya jadi aku segitu. Ya jangan beli yang itu toh. Banyak sing liyane ngene lho ya. Neko-neko arek. Pun to. Ini panjang kalau membahas person contoh ya panjang. Yang dibahas terkait dengan topiknya. Apa hukumnya pakai celana jeans? Apa hukum pakai celana jeans? Jeans apa jeans? Jeans. Jeans. Apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Dirinci. Piye Pak rinciannya Pak? Jadi penting itu. Yang dibahas oleh para ulama itu adalah sebuah mode celana, bukan bahan celana. Paham Pak ya? Jadi model-model celana dari bahan jeans yang mereka bikin ketat, ya ketat dan membentuk lekuk-lekuk tubuhnya mereka. Ada dibolongi dengkul segala macamnya itu tidak boleh. Bukan melarang bahan jeans. Difahami ya? Antum misalkan beli bikin sirwal dari bahan jeans karena tebel di daerah dingin, ngombyor-ngombyor itu, bagaimana apa? Yang ada masalah bukan melarang bahan jeans, tapi model-model celana gaya jeans ala mereka. Dipahami ya? Ini banyak yang salah kaprah dalam masalah ini. Haram itu apa jeans? Lo apa ada jeans? Enggak boleh kan? Kalau orang kata enggak boleh pakai jeans, lo bukan enggak boleh bahan jeans, celana jeans yang dengan model seperti ini. Dipahami ya? Nanti misalkan bikin, aduh, bawa sih ini. Apa sih ini? Jaket. Mas. Jubah bahan jeans. Abote apa? Mending sing iki, Pak. Lumayan, Pak. Difahami ya? Hadza huwa. Wes. Wes ah? Apa? Kenapa dengan kitab? Ya kan tergantung, antum bikin kue tart untuk ulang tahun, nggak boleh. Ulang tahun itu yang tidak boleh. Ada orang yang kepengen makan kue tart, momennya momen Idul Fitri atau Idul Adha, ya moko-moko saja, enak itu kue. Tapi apa sih ada itu? Kue, paham tak? Yang tidak boleh ketika dikaitkan dengan sebuah momen tertentu yang merupakan syiarnya mereka. Telepon, jenengan. Imamah itu mubah. Yang sunnah qalan suwa. Itu yang kita dengarkan langsung dari Syekh Harabi bin Hadil Madkhali hafizahullah. Beberapa kali kita ke rumahnya mengingatkan ya kawan, jangan lepaskan ini. Ini syiarnya muslimin. Imamah itu hukumnya boleh. Adatnya kok adanya orang-orang Arab, tapi yang syiarnya muslimin itu qalan suwa. Jangan dilepas. Nah, tadi itu ketika Anda menggunakan sebuah pakaian dan Anda meniru ciri khasnya kaum Syiah, tidak boleh. Tasabuh dengan kaum Syiah bukan salah imamahnya, tapi model cara imamah yang tidak diizinkan. Dipahami? Misalkan antum menggunakan qalan suwa, Tapi yang aku pakai kolam soya merupakan ciri khasnya Yahudi. Tak boleh. Loh, kan kolam soya. Loh, bukan masalah kolam soyanya. Ini khusus sebuah kolam soya yang saumplek ini. Oh, jangan dipatahkan lah. Sekitar-kitar yang kecil tik, dan itu merupakan ciri hanya orang Yahudi. Adalah ya jus. Jangan menyalahkan kolam soya. Tapi model kolam soya ini tidak boleh. Dikarenakan syiarnya mereka. Contoh yang lain, model potongan rambutnya orang-orang Yahudi. Mana apa nih? Nah, kayak gini-gini. Dipaham ini? Itu yang merupakan syiarnya mereka, jangan. Dipaham ini? Adah, wah. Kearifan lokal itu, Pak, harus disesuaikan dengan bimbingan syariat. Selagi itu perkara adat biasa, perkara mubah, tidak ada hal-hal yang mukhalafah syariah, silakan aja. Hukum asal adat itu boleh kok. Yang tidak boleh ketika ada unsur pelanggaran syariat. Ini kearifan lokal begitu. Terus piye maksudnya kearifan lokal? Ya nek mertamu yo mlebu ngono, Pak, bareng-bareng ngono. Ono sing wedok lah dari siji kearifan lokal. Kalau Anda minta dipindah-pindah begitu itu Anda impor dari Timur Tengah. Loh, salah kaprah iki, Pak. Loh, nerima tamu zen. Tapi campur aduk tidak boleh dalam Islam. Contoh gampange. Ngono nggih. Loh, kearifan lokal, jangan pakai jubah. Pakai ini apa? Batik misalkan. Loh, apa kok pakai batik? Tadi selama tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i, motif jangan agama makhluk yang bernyawa, ya kalau bisa yang jangan ramai, kalau pas itu jangan dipakai sholat, dikarenakan tidak boleh menggunakan yang melalaikan dalam sholat. Gitu loh Pak, coba dirinci poyon, dirinci ada apa ada pembahasannya ini, panjang, yang penting kita tahu bobitnya, tahu bobitnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Apa ada yang gelo kalau enggak dijawab tanyaannya nih? Cukup ya? Cukup. Aktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.